berdetak kencang sekali. Ini hari yang ku nanti. Kamu berjanji untuk bertemu malam ini. Hatiku senang sekali. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, bikin hati penasaran. Penuh energi langsung ku bergegas mandi. Siapkan mental di hati. Dan tren di rambut pun ku sisir rapi. Nggak lupa pakai minyak wangi. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, bikin hati penasaran. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, bikin hati nggak karuan. Semakin berdebar-debar, hatiku semakin gak sabar. Penasaran bercampur rasa deg-degan, secantik apa kau nona. Tapi lalu apa yang terjadi, angan dan mimpiku mendadak mati. Dan rasanya dunia berhenti setelah ku tahu ternyata dirimu panci. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, hati hancur remuk redam. 3 bulan ngobrol lewat chattingan.